si raja gimbalnya Monata. Untuk El Amania, tepuk tangan buat Sade Monata. Wiwi Sagita, thank you. Sugiat. Kita bersaing-saing dulu. Selamat siang semuanya. Damai, damai, damai. Dua jari. Kumpul meneh, kumpul meneh.